إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Tidak terasa hari-hari berjalan begitu cepat. Kita sudah akan berjumpa kembali dengan bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita dipermukan dengan bulan tersebut dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah siam Ramadan dengan sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki hadis yang ke-27 daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, sungguh sangat mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bahwa keadaan orang-orang yang beriman itu sangatlah mengagumkan. Beliau menyebutkan kalimat keagungan dalam bentuk yakni pujian, keagungan dalam hal perkara yang bagus. Karena Rasulullah SAW menyatakan, inna amrahu kullahu lahu khair, bahwa perkara setiap mukmin itu semuanya adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan tidaklah hal tersebut berlaku terjadi kecuali hanya pada seorang mukmin. Segala hal, segala perkara adalah baik baginya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan rincian perkara yang beliau sebutkan sebagai kebaikan. In asabat sarra syakara fakana khairallah, jika dia ditimpa di sini maksudnya adalah mendapatkan kesenangan, karena kesenangan itu juga adalah musibah dalam artian ujian. Musibah di sini maksudnya adalah ujian. Asobatku, tertimpa oleh kesenangan, ya. Kenapa disebut dengan asobatku, dengan kalimat musibah? Karena kesenangan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bersyukur, fakana khairallah, sehingga syukurnya itulah baik baginya, yakni kesenangan, keluasan rezeki, kesenangan berupa kesehatan, kesenangan berupa pelapangan rezeki ma'isyah dan semisalnya. Ini adalah sarra, perkara-perkara yang menyenangkan. Kemudian dia bersyukur, maka syukurnya itulah baik baginya. Wa in asabat dharra, dan jika dia tertimpa oleh dharra, perkara perkara yang tidak menyenangkan, kesempitan, kefakiran, sakit, sedih, dan yang semisalnya, sabar, dia bersabar. Fakana khayalah, maka sabarnya itu pula baik baginya. Rawahu Muslim, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah keadaan daripada orang-orang yang beriman. Setiap orang pasti dia tidak akan bisa terlepas daripada ketetapan-ketetapan Allah, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan-ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala yang dialami oleh setiap orang, baik mukmin maupun selain mukmin, imma sarra wa imma dharra, bisa berupa kesenangan-kesenangan, nikmat, sesuatu yang menyenangkan hati, kecukupan, kekayaan, kesehatan, waktu luang, ketenteraman, kebahagiaan. Itu semua adalah sarra, perkara-perkara yang menyenangkan. Wa imma dharra, atau berupa sesuatu yang tidak disukai, maka manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua. Terkait dengan ketetapan-ketetapan tersebut, manusia terbagi menjadi dua, mukmin dan selain mukmin. Orang yang beriman, segala keadaan daripada keadaan-keadaan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah baik baginya. Kenapa? Karena dia mengetahui harus bagaimana mensikapi daripada seluruh ketetapan-ketetapan tersebut. Di saat diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempitan, dia bersabar. Sakit, bersabar. Diuji dengan kesenangan, dia bersyukur. Diuji dengan kecukupan, dia pandai untuk mensyukurinya. Sehingga dalam segala keadaan bernilai kebaikan baginya. Di saat ditimpa musibah, dia bersabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya ujian tersebut diujikan kepada dirinya oleh Allah karena dia sanggup. Allah tidaklah membebani seseorang itu dengan kadar kemampuannya, maka dia pun bersabar dengan kesabaran yang sebaik-baiknya. Karena Allah yang mengujinya, dia tahu. Dan Allah mampu untuk mengetahui akan dari dirinya. Kalau dia bersabar, pasti akan segera berlalu ujian tersebut. Dia mengharapkan dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah tersebut adalah kebaikan bagi dirinya. Sabarnya dia adalah kebaikan bagi dirinya. Dan jika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, baik nikmat itu berupa nikmat-nikmat terkait dengan agamanya, seperti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, dimudahkan langkah kakinya menuju majelis-majelis ilmu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan dalam memahami agama, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengajarkan kepada yang lainnya, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan dan kemampuan untuk menjalankannya, beramal dengannya dengan amalan-amalan saleh. Itu semuanya adalah nikmat. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur dengan nikmat-nikmat itu semua. Dia mensyukurinya. Demikian pula nikmat-nikmat duniawiyah. Dia diberi harta, itu adalah nikmat. Dia diberi istri, diberi keluarga, diberi anak, itu adalah nikmat. Dia diberi rumah oleh Allah, tempat tinggal, itu adalah nikmat. Dia diberi oleh Allah kendaraan, itu juga adalah nikmat. Maka dia mensyukurinya, mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dengan apa mensyukurinya? Dengan yang pertama, meyakini bahwa itu semua datangnya dari Allah. Wala haula wala quwata illa billah, bukan semata-mata karena diri kita. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukurnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qiyam bi ta'atillah. Karena syukur, ya, itu bukan semata hanya ucapan seseorang. Aku bersyukur kepada Allah. Bukan semata mengucapkan alhamdulillah. Seseorang sudah mengucapkan alhamdulillah, ya, itu satu daripada tiga perkara yang wajib untuk dia lakukan dari syukurnya. Dia tidak teranggap bersyukur kalau kemudian mengucapkan alhamdulillah lisannya, tetapi kemudian dia alokasikan kepada perkara-perkara yang dosa. Waktu lu yang diberikan untuk perkara maksiat, harta yang Allah berikan untuk perkara-perkara pelanggaran-pelanggaran syariat, ya. Maka itu bukan syukur namanya. Bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Maka di saat seseorang mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, nikmat tadi adalah baik baginya, khairan lah. Sehingga dia mendapatkan sekaligus dengan itu dua nikmat. Nikmat pertama adalah nikmat dia mendapatkan nikmat-nikmat itu sendiri. Nikmat kedua, dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya. Adapun keadaan yang kedua adalah keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kasihan sekali keadaan mereka, waliyadzubillah. Mereka tidak memiliki sabar. Jika mereka ditimpa musibah, mereka berkeluh kesah. Dan keluar dari lisan-lisan mereka sumpah serapah. Kalaupun mereka bersabar, maka sabar tersebut bukan sabar karena sadar. Itu datangnya dari Allah. Sabarnya karena ya tidak ada pilihan lain bagi dia, harus menerima mau apa. Ya sabarlah, tidak ada jalan keluar yang lain bagi dia. Sabar sudah, begini sudah terjadi mau apa. Begitu. Berbeda dengan orang yang beriman. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala menguji diri saya. Dan Allah menguji saya berarti Allah cinta kepada saya. Masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian-ujian. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan diberi ujian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini orang-orang yang tidak beriman. Keadaannya mereka tidak mampu untuk bersabar. Karena tidak ada sesuatu yang mereka harapkan dari sabarnya ini. Mereka tidak beriman kepada Allah. Berbeda dengan orang yang beriman tadi, mereka mengharapkan pahala. Demikian pula di saat mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, mereka tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak beriman. Kalaupun mereka mengucapkan kalimat-kalimat syukur, maka itu diberikan bukan kepada Allah azza wa jalla. Justru itu adalah malapetaka, itu adalah kesyirikan. Sehingga musibah demi musibah yang mereka laksanakan dalam kehidupan dunia ini, perkara-perkara semuanya adalah petaka bagi mereka. Sehingga musibah di dunia mereka adalah kejelekan, di akhirat mereka juga kejelekan. Karena mendatangkan dari musibah tersebut apa? Mendatangkan berbagai macam ucapan-ucapan sumpah serapah tadi, dan bahkan terkadang sampai pada taraf menghina dan mencaci maki sang penguasa alam semesta. Allah musta'an. Ada manusia-manusia seperti ini. Di saat diberi ujian, dia memandang ke langit kemudian menunjuk-nunjuk dengan jari. Na'udzubillah. Sambil mencaci maki. Ini luar biasa menantang Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kemudian diberi nikmat, nikmat itu juga petaka bagi dia. Nikmat tidak dijalankan kepada perkara-perkara yang membawa keridhaan Allah, tetapi kepada perkara-perkara yang akan membawa murkanya. Sehingga nikmat itu menjadi petaka bagi dirinya. Wallahu musta'an. Sehingga dari sisi ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir, kafir kepada Allah Azza wa Jal, mereka berada dalam kejelekan pada seluruh daripada kehidupan mereka, hingga mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mereka tidak mendapatkan dan tidak membawa kebaikan sepeser apapun. Seluruh kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia, Allah balasi dengan di dunia pula. Ya, kebaikan mereka dibalasi oleh Allah di dunia pula. Apa maksudnya itu? Ya, ini mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat tinggal. Allah berikan kepada mereka bisa makan makanan yang enak, yang lezat, minuman-minuman dan seterusnya. Itu adalah balasan dari kebaikan mereka yang mereka lakukan seandainya ada di dalam kehidupan dunia. Karena mereka tidak melakukannya untuk Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keadilannya di dunia sudah. Karena kalian berbuat baik, maka diberi oleh Allah kebaikan di dunia. Sehingga jangan heran kalau orang-orang yang tidak beriman kok mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Itulah surga mereka di dunia. Ya, surga mereka di dunia. Allah musta'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, farrigh khatirat lilham bima umirta bihi wala tusaddil bima duminalak. Bulatkan tekadmu pada perkara-perkara yang kamu diperintah Allah dengannya, dan jangan sibukkan dirimu dengan sesuatu yang Allah telah jamin untukmu. Apa maksudnya ini? Ibnu Qayyim memerintahkan kita dalam artian memberikan nasihat kepada kita agar kita membulatkan tekad kita untuk senantiasa yang kita pikirkan, yang kita pentingkan adalah perkara-perkara yang Allah perintahkan kita dengannya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau sibukkan dengan sesuatu yang Allah telah jamin untukmu. Bukan berarti kemudian meninggalkan daripada ma'isha, bukan berarti kemudian tidak bekerja dan mengharapkan rezeki datang dari langit kepada bukan. Karena bekerja itu pun diperintahkan. Ya. Semua daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita laksanakan. Tetapi jangan kemudian sampai menyibukkan perkara-perkara dunia yang telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, menyibukkan daripada hakikat kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa innar rizqa wal ajal qarinani madmunani. Karena sesungguhnya kata Ibnu Qayyim, rizki dan ajal, dua perkara ini, rizki dan ajal, adalah dua perkara yang berdampingan, yang keduanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famadama al-ajal batian kana rizq abian. Maka selama ajal itu masih ada, yaitu usia itu masih ada, selama itu pula rizki pasti akan datang. Jadi seseorang di saat meninggal dunia memang jatah rizkinya sudah habis. Wa in sada 'alaika bi hikmatin tariqan min turuqih fataha laka bi rahmatin tariqan anfa laka min. Jika Allah menutup untukmu dengan hikmahnya satu jalan daripada jalan-jalan rizki, maka pasti Allah akan membuka untukmu dengan rahmatnya satu jalan yang lebih bermanfaat bagimu dari pintu yang ditutupnya tadi. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu sudah merupakan faedah. Sehingga jangan seseorang atau masyarakat di saat kemudian menjalankan syariat maka akan kehilangan daripada dunianya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Fa ta'ammal halal jani, perhatikan keadaan jani. Yatihi ghidha'uhu wa huwa dam min tariqin wahid wa huwa asr. Perhatikan janin. Janin yang masih dalam perut kandungan ibunya. Rizkinya datang kepada dia hanya dari satu jalur saja, satu jalan. Yani lewat plasenta apa ya? Lewat usar. Yani plasenta. Satu jalan. Falamma kharaja min babnil wa qata'at tilkat tariq fatahalam tariqain itsnain. Dan di saat kemudian janin tersebut keluar, ya, keluar dari perut ibunya, otomatis terputus dari satu jalur rezeki tadi lewat plasenta tadi, ya. Dan kemudian setelah itu mendapatkan dua jalur rezeki. Rezekinya datang dari dua jalur. Fa ajrallahu fihi ma rizqan atyab wa alam minal awwal. Allah jadikan pada dua jalan tadi rizki yang lebih baik, bermanfaat dan lebih lezat dibandingkan rizki yang pertama. Rizki yang pertama darah, ya kan, darah haid yang kemudian masuk ke dalam tubuh si janin, ya, menjadi nutrisi bagi dia untuk kemudian dia tumbuh terus selama di dalam rahim tersebut. Yang darah haid yang mestinya menjadi darah haid terbuang begitu pada saat-saat datang bulan bagi wanita terhenti di saat hamil karena masuk menjadi nutrisi bagi si janin, ya. Tetapi setelah kemudian keluar lahir bayi, dia mendapatkan dari jalur rizki dari dua jalan. Kalau tadi hanya tadi plasenta, maka ini dari dua jalan. Ya, yani afwan, ini tetek daripada ibunya, dua jalur. Yang lebih baik daripada yang pertama adalah darah, yang kedua adalah susu yang murni. Ibnu Qayyim menyatakan madanan khalisan sa'iran, susu yang murni yang segar. Fa idza tammat muddatur radha wa qata'at at-tariqa bil fitah fataha turuqan arba'ah. Kalau kemudian selesai sudah masa untuk disusui dan harus kemudian difitah, disapih, putus daripada dua jalur, maka bukan berarti kemudian anak tersebut tidak mendapatkan rezeki. Dia mendapatkan empat jalur rezeki. Pertama satu dan dua, setelah difitoh, ya, dihitung itu disapih, mendapatkan empat jalur rezeki. Apa itu? Empat jalur rezeki akmal minal, itu lebih sempurna daripada yang dua tadi. Ta'amani wasaroban, dua makanan, dua minuman. Fata'aman minal hayawan wa nabat, dua makanan yakni hewani dan nabati. Coba kita lihat makanan apa saja kita makan dari dua jalur ini. Nasi yaitu dari nabati, ya. Daging ya hewani, apapun antara dua ini, ya kan. Kemudian soroban, ya. Dua minuman, minuman susu dan air putih. Wa ma yudaf ilaihi ma minal manafi wal malat, dan apa yang diidofakan, disandarkan kepada keduanya dari berbagai macam kemanfaatan dan kelezatan-kelezatan. Artinya dari dua bahan ini tadi bisa menjadi berbagai macam bahan-bahan makanan yang luar biasa banyaknya, tetapi tidak keluar daripada ini. Sehingga itu empat jalur rezeki bagi manusia setelah difitrah. Fa idza mata, kalau sudah meninggal dunia, in qata'a anhu hadhihi thuq al-arba'ah, putus darinya empat jalan ini. Sudah meninggal dunia, maka putus darinya empat jalan. La innahu subhanahu fataha lahu in kana sa'idan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya kalau dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam artian dia orang yang taat, orang yang takwa kepada Allah. Allah bukakan untuknya turuqan tsamaniyah, delapan jalan rezeki. Selama meninggal dunia justru delapan jalan rezeki yang disediakan untuknya. Apa itu? Wa huwa abwaabul jannah ats-tsamaniyah, yaitu delapan pintu surga. Jadi pintu surga itu ada delapan. Yadkhul min ayyiha syaa, dia bisa masuk dari pintu-pintu surga itu dari mana yang dia kehendaki, dari arah mana saja yang dia mau. Fa hadza ar-rabb subhanahu la yamna 'abdahul mu'min syai'an min ad-dunya illa wa yu'ti afdal min. Demikianlah Allah azza wa jalla tidaklah mengharami seorang hamba mukmin sedikit pun daripada dunia, maka Allah berikan untuknya yang lebih afdal darinya, wa afdal, dan lebih bermanfaat untuknya. Walaisa dzalika li ghairil mukmin, dan hal tersebut tidak berlaku bagi selain mukmin. Kenapa? Karena bagi selain mukmin, Allah Subhanahu wa taala memang masih beri kepada mereka, tetapi pemberian-pemberian tersebut adalah sesuatu yang bagi Allah tidak ada harganya. Sedangkan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, itu semua harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sehingga setiap dari apa yang dimakan dan diminum, bahkan nafas yang dihirup oleh orang-orang kafir, itu menjadi petaka di hari kiamat nanti. Karena itu semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang yang beriman, maka itu adalah nikmat. Ya, itu adalah nikmat. Dan nikmat yang paling disesali oleh penduduk surga, paling disesali, ini nikmat yang paling disesali oleh penduduk surga adalah nafas-nafas yang berlalu, yakni waktu-waktu yang lepas tanpa adanya ibadah padanya. Penduduk surga, bukan penduduk neraka. Kalau penduduk neraka ya wajar saja mereka menyesali. Ini penduduk surga itu menyesali waktu-waktu yang hilang percuma begitu saja. Padahal itu adalah modal bagi dia untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya saja kebanyakan manusia mereka tidak sadar terhadap keluasan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dia tidak paham terhadap kemaslahatan-kemaslahatan untuk dirinya, dan dia tidak mengetahui akan kemurahan-kemurahan Allah azza wa jalla yang diberikan untuknya, dan dia juga tidak paham terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh daripada syariatnya, sehingga mereka menjauhinya dan meninggalkannya. Padahal itu semua adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka beruntung bagi orang-orang yang beriman yang dia mau belajar, mempelajari agamanya. Beruntung dia, kenapa? Karena dia mengetahui akan sedikit daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit daripada hikmah-hikmahnya, dan sedikit daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan untuknya, dan sedikit daripada rahmatnya, dan seterusnya. Karena memang kita diberi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Sedangkan rahmat Allah kepada kita begitu sangat banyak. Dari yang sangat luas dan sangat banyak rahmat Allah tersebut, sedikit yang kita ketahui ini cukup bagi kita untuk bisa kita ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Untuk bisa kita memperbaiki diri-diri kita. Satu kisah disebutkan salah seorang salaf ya, yang dia ini seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepala yang buta. tanpa tumbuh rambut sedikit pun padanya. Badan yang sopan, penuh dengan belang-belang dalam tubuhnya. Kedua matanya buta dan tangan dan kakinya cacat. Bayangkan, sempurna badannya ya, keadaan daripada orang yang sangat mengenaskan. Akro, abros, a'ma, maslul. Wallahul musta'an. Tetapi salaf ini tadi dia selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi afani mimma tala bihi katsiran min khalqi wa faddalani tafdila. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan afiat kepadaku, yang menyelamatkan diriku dari musibah-musibah yang menimpa kebanyakan daripada makhluknya, dan melebihkan diriku dengan keutamaan-keutamaannya sekian banyak keutamaan dan kelebihan. Bayangkan seorang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebotakan ya, rontok rambutnya, buta matanya, kemudian badannya penuh dengan sopak belang ya. Kemudian dalam keadaan kaki dan tangannya cacat, itu mengucapkan kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma tala bihi katsiran min khalqi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan atas diriku dari banyak orang yang diberi petaka dan musibah. Maka sebagian orang yang mendengar daripada kalimat tersebut, dia kemudian mengatakan kepada salaf tadi, mimma afa, dari apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada afiat, kesehatan dari si mana kamu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Engkau adalah seorang yang a'ma, abros, aqra, maslul, buta matamu, badanmu penuh dengan sopak, rambutmu rontok, kaki dan tanganmu cacat. Famimma afa, dari si mana engkau mendapatkan afiat? Maka salaf tadi menyatakan, wahai ya rajul, ja'ala li lisanan dhakiran qalban syakiran. Celaka engkau wahai orang ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagimu lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, wa badanan 'alal bala'i sabiran, dan badan yang senantiasa bersabar terhadap ujian. Luar biasa. Tentu seperti ini tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Diuji sedikit saja kita ya, sudah berkeluh kesah. Jarang sekali kita bisa bersabar terhadap sedikit ujian. Kalau seseorang diuji, kemudian dia mau melihat kepada orang yang ujiannya lebih besar, dan dia mampu untuk kemudian senantiasa lisannya berzikir, maka satu ini saja lisan dhakiran itu sudah merupakan nikmat yang tiada tara, yang tidak diberikan kepada sembarang daripada makhluknya. Lisan dhakiran qalban syakiran, lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan badan yang senantiasa bersabar. Satu daripada ketiga perkara ini diberikan oleh Allah kepada hamba, maka itu adalah pemberian yang tiada tara. Bagaimana kiranya kalau terkumpul ketiga-tiganya? Pada hadis yang telah lewat, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya, wa ma uqtiya ahadun aqa'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah seseorang diberi oleh Allah SWT pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sedangkan di sini dia bersyukur iya, bersabar juga iya, dan senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'lam bissawab. Naqtafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.